menyucikan dirinya. Di bawah ini hadis yang ketiga, halaman 479. Nomor hadisnya 3710. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Husain ibnu Ali al-Ju'fi an Zaidah an Sulaiman an Abi Shalih an Abi Hurairah an an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man tawalla qauman bighairi idni mawalih فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. من تولى قوما بغير إذن مواليهم. Siapa yang menjadikan wala, menasabkan perwalaannya kepada kaum atau kepada satu kaum yang bukan orang-orang yang memerdekakannya, maka orang atau budak tersebut diancam oleh Nabi, fa'alaihi laknatullah, maka atasnya laknat Allah, laknat malaikat, laknat semua manusia. Ini kerasnya ancaman Nabi untuk orang yang tidak mensyukuri nikmat antara manusia saja, apalagi antara seorang hamba dengan Allah penciptanya. Nikmat pemberian yang diberikan oleh seorang manusia kepada manusia lain yang tidak disyukuri dengan cara memberikan perwalaan atau menasabkan perwalaan kepada yang bukan memerdekakan, maka ini terancam laknat dari ancaman Nabi SAW, laknat Allah, laknat para malaikat, dan bahkan laknat semua manusia. Kalau manusia mengatakan ini manusia tidak mengenal budi, ini sudah bermakna kutukan, celaan, ketika dia menasabkan perwalaannya kepada yang bukan memerdekakannya. Kemudian di akhirat, la yuqbalu minhu yaumal qiyamah, pada hari kiamat tidak diterima darinya adlun wala sarfun. Adlun ini amalan-amalan yang fardu, sarfun amalan-amalan yang sunnah. Ya, adlun amalan yang fardu, sarfun adalah amalan-amalan yang sunnah. Para ulama memang berbeda pendapat menerjemahkan kata-kata itu, tapi yang jelas itu isinya ancaman Allah tidak menerima apapun yang ia lakukan dari kebaikan. Ya. Allah tidak menerima dan tidak bermanfaat untuknya apapun yang dinamakan kebaikan. Ini menunjukkan ancaman yang sangat keras dalam hal ini. Ketika seorang budak dimerdekakan oleh seseorang, kemudian dia budak ini menasabkan walaknya, dia mengatakan maula fulan yang bukan, yang fulan ini bukan yang memerdekakannya. Ini hadis yang ketiga, makanya di bunyi bab disimpulkan oleh Imam Nawawi haram melakukan hal tersebut, karena ini di antara tanda-tanda dosa besar. Ya, para ulama memberikan beberapa kriteria dosa besar. Ya, karena dosa ini sudah dibagi oleh Allah menjadi dosa besar dan dosa kecil. Ya, kemudian para ulama memberikan definisi tentang dosa besar. Salah satu definisinya adalah dosa yang diancamkan laknat. Ya, dosa yang diancamkan oleh Nabi laknat. Di sini man tawalla qauman bighairi idzni mawalihim fa'alaihi laknatullah. Ini tanda dia, karena kalau seandainya dosa kecil tidak akan mungkin diancam laknat. Laknat itu artinya dicampakkan dari rahmat Allah. At-tardu min rahmatillah. Ya, at-tard sama dengan rajim. Ya, ar-rajim itu syaitan yang dilempari dari rahmat Allah. Artinya sangat dijauhkan dari menerima rahmat Allah. Sama dengan laknat juga. La'ana yal'anu la'natan, laknat artinya tardu min rahmatillah, dijauhkan dari mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keras sekali, dan bukan hanya ini dosa-dosa yang diancam dengan laknat dari Allah. Seperti juga orang yang berbuat dosa di tanah haram, terutama Madinah dalam hadis ini, Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Fadlul Madinah, dalam Sahih Bukhari ada sebuah kitab yang dibuat oleh Imam Bukhari dengan judul Keutamaan Kota Madinah. Di bawahnya disebutkan oleh Imam Bukhari hadis seperti ini nadanya: Al-Madinatu haramun ma baina a'irin wa thawr, ya, man had man ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan fa alayhi la'natullah, fa alayhi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain wa la yuqbalu minhu yawmal qiyamati sarfun wa adlun wala sarfun. Ini bunyi hadisnya, untuk orang yang melakukan dosa di kota Madinah. Setelah Nabi jelaskan Madinah itu adalah area yang telah kita pelajari di Kitabul Hajj. Madinah itu adalah daerah yang dibatasi oleh bukit air atau bukit air dengan bukit Thawr. Bukit Thawr adalah sebuah bukit kecil di belakang Gunung Uhud. Sementara air, sebuah bukit yang berada di arah Muzdalifah, dekat dengan Muzdalifah, Bir Ali. Ya. Jadi antara dua bukit itu, antara utara dengan selatan, itu dua bukit itu batasnya. Antara timur dengan barat adalah dua kampung yang banyak batunya, maka dikenal dengan Harra. Harra itu perkampungan yang batunya banyak. Kalau bagian timur kita di Madinah itu, dari timur Masjid Nabawi terus berjalan, kita akan ujungnya nanti akan bertemu dengan kawasan yang sangat luas dengan batu-batu hitamnya. Ini bekas kebakaran yang terjadi pada abad ke-7 Hijriah. Pada 600-an kejadiannya terbakar gunung batu di Madinah itu, dan kemudian habis semuanya meleleh. Batu terbakar meleleh dan datar sekarang dan menjadi warnanya hitam. Jadi bara yang hitam sampai sekarang masih ada, dan karena ini menunjukkan bahwa daerah bagian timur itu adalah batu, bagian baratnya juga batu. Dikenal dalam hadis yang dalam Sahih Muslim ini, dalam Kitabul Hajj, dikenal dengan harratani, ma baina harrataiha atau labataiha. Ya, laba itu juga artinya perkampungan yang banyak batunya. Jadi utara selatan dua gunung tadi, timur barat dua kampung yang banyak batunya itu, itu kota suci, haram. Haramun, al-madinatu haramun, tanah haram. Yang terkait dengan yang kita bahas ini adalah barang siapa yang berbuat dosa di dalamnya. Man ahdatha fiha hadatsan. Siapa yang berbuat ihdats, itu dosa. Ya. Dosa ini mulai dari perbuatan syirik, bid'ah, dan dosa-dosa besar lainnya. Barang siapa yang berbuat atau memberikan fasilitas untuk orang yang berbuat. Dia tidak berbuat tetapi diberinya fasilitas untuk orang yang berbuat sebagai fasilitator atau media, memberikan media untuk orang yang berbuat dosa, maka kata Nabi fa'alaihi la'natullah, maka atasnya la'nat Allah. Persis dengan sekarang ini, maka para ulama mengatakan di antara ciri-ciri dosa besar adalah dosa yang diancamkan laknat Allah. Ya. Di antara yang lain, dosa besar, dosa yang dijelaskan sebagai dosa besar. Nabi katakan termasuk dosa besar. Ini juga termasuk dosa besar. Kata Nabi, minal kabairi syatmur rajuli walidayhi. Termasuk dosa besar seseorang mengutuk, mencela kedua orang tuanya. Ya. Mengutuk atau mencela kedua orang tuanya. Ini dosa besar, mencela kedua orang tua, ya, sama dengan artinya durhaka. Tetapi mencela ini termasuk dosa besar. Dengan mencela itu saja, para sahabat bertanya, bagaimana mungkin seorang anak mencela kedua orang tuanya? Lalu Nabi SAW mengatakan bahwasanya maksud dari mencela kedua orang tuanya adalah dia mencela kedua orang tua orang lain. Mencela orang tua orang lain, kemudian refleksinya orang tadi mencela kedua orang tuanya. Jadi dia penyebab orang tuanya dicela. Dengan ini yang dimaksud dalam hadis ini. Kalau durhaka Itu jelas-jelas karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam surat Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Kemudian wasainal insana bi walidayhi ihsana. Itu dua kali dalam Al-Quran Allah memerintahkan, mewajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan bahkan Allah mengatakan wa imma yablughanna indakal kibaru akibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Ini untuk kedua dosa durhaka memang jelas. Sekarang ini termasuk dosa besar adalah ketika kita mencela orang tua orang lain dan orang lain itu mencela orang tua kita. Ini termasuk dosa besar. Kata Nabi SAW, jelas Nabi mengatakan minal kabairi, termasuk dosa-dosa besar begini. Itu diantara ciri-ciri dosa besar. Kemudian diantara ciri-ciri dosa besar juga dosa yang diancam neraka. Dosa yang diancam neraka penghuni pelakunya, seperti membunuh, ya, membunuh orang lain, ini termasuk dosa besar yang diancam neraka. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya neraka jahannam. Ini termasuk dosa besar. Kemudian dosa termasuk dosa besar juga dosa yang ditetapkan hukuman di dunia. Ya. Dosa yang ditetapkan hukumannya di dunia seperti mencuri. Ini dosa besar karena walaupun tidak ada ancaman di neraka tetapi di dunia sudah ditetapkan hukumannya. As-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, ya, potonglah tangan kedua mereka. Potonglah tangan-tangan kedua mereka. Ini termasuk dosa besar karena ditetapkan hukuman di dunia. Seperti berzina. Ya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Pezina perempuan. Kalau dalam pencurian tadi didahulukan siapa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Dalam berzina didahulukan perempuan. Az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan. Wazani, pezina laki-laki. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Maka deralah mereka, salah satu dari setiap mereka 100 kali cambuk. Dicambuk 100 kali. Ini kata para ulama untuk yang berzina dan belum menikah, ya, mereka baik itu laki-laki atau perempuan belum menikah, maka hukumannya cambukan 100 kali. Kemudian dalam tambahan hadis Nabi SAW, dikurung atau diasingkan selama 1 tahun. Ya, selain dicambuk kemudian diasingkan selama 1 tahun. Ini juga termasuk dosa besar. Menuduh seorang mukminah berzina. Dosa besar. Perempuan suami atau istri menuduh pasangannya berzina, ini dosa besar. Karena ditetapkan hukumannya di dunia. Yaitu dengan cara mula'anah dalam hadis yang pembahasan yang telah kita jelaskan. Dan bila mana dia tidak membuktikan atau tidak bisa mendatangkan bukti bagi mereka yang apa, maka dicambuk. Ya. Dicambuk di dunia hukumannya, hukuman cambuk ini juga termasuk dosa besar karena ditetapkan hukuman di dunia. Ini tambahan tentang permasalahan kita yang membawa kita ke sini adalah kata-kata laknat. Jadi bila mana sebuah dosa diancamkan laknat, berarti itu dosa besar. Berarti itu dosa besar. Sekarang, ya, seorang budak menasabkan walaknya kepada yang bukan memerdekakannya, ternyata dosa besar. Karena diancam laknat oleh Nabi SAW. Fa'alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Fala yuqbalu minhu yawmal qiyamati sarfun wala adlun atau adlun wala sarfun. Berarti itu sebuah dosa besar dan tentu menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam ini benar-benar menjaga hubungan antara manusia sebagaimana Islam menekankan atau menjaga hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Ya, bagaimana mengungkapkan rasa terima kasih kepada manusia. Ya, dan tidak boleh kufur nikmat. Yang tidak pandai berterima kasih kepada semua manusia, maka tidak akan mungkin dia berterima kasih kepada Allah. Tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Yang jelas-jelas dia yang memerdekakannya. Ya. Jelas tahu dia sadarnya bahwasanya dimerdekakan oleh orang itu, tetapi dia tidak, bahkan dia menasabkan malaknya kepada yang lain. Tidak akan mungkin dia bersyukur kepada Allah. Tidak akan mungkin dia bersyukur kepada Allah, karena dia menerima nikmat dari Allah itu tidak secara langsung Allah berikan. Ya. Kalau manusia itu jelas, ini saya kamu merdekakan, saya beli dan saya merdekakan. Jelas dia tahu, sadar. Apalagi yang Allah yang memang tidak ada penyataan tegas Allah memberikan kepadanya. Dan terkadang ada unsur-unsur yang lain. Dia bekerja siang pagi dan sore. Dia banting tulang, peras keringat, habis waktunya, habis tenaganya. Jelas saya yang berusaha, kenapa Allah pula yang memberi? Berarti tidak akan mungkin dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tidak pandai berterima kasih kepada sesama manusia yang jelas-jelas dia mendapatkan dan menyadari bahwasanya orang itu memberikan walaknya kepada dia. Kita lanjutkan nomor 3711. Imam Muslim mengatakan, haddatsanihi Ibrahim ibn Dinar qala haddatsana Ubaidullah ibn Musa qala haddatsana Syaiban an al-A'mas bi hadzal isnadi ghaira annahu qala wa man wala ghaira mawalihi bi ghairi idznihim. Ini hadis yang sama dengan sanad yang berbeda dibawakan kembali oleh Imam Muslim untuk menekankan bahwasanya hadis ini hadis yang benar, hadis yang tegas, hadis yang sah dan kuat. Yang terakhir di bawah bab ini hadisnya 3712, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana Al-A'mas an Ibrahim At-Taimi an abihi qala. Ya, an Ibrahim At-Taimi, dari ayahnya bercerita, khatabana Ali ibn Abi Thalib. Ya, kata bapaknya Ibrahim At-Taimi, Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan khutbah, ya, kepada kami. Faqal, dalam khutbahnya itu beliau berkata, ini juga menunjukkan pelajaran yang sangat penting bahwasanya khutbah itu di masa dahulu dihafal oleh orang yang mendengarnya. Dihafal oleh orang yang mendengarnya perkataan-perkataan yang penting, ilmu-ilmu yang kaidah-kaidah agama, ayat-ayat yang juga disampaikan oleh khatib, itu dihafal di masa dahulu. Ini contohnya, bapaknya Ibrahim Taimi berkata, pernah Ali bin Abi Thalib berkhutbah kepada kami, di antara isi khutbahnya adalah, man za'ama anna indana syai'an naqra'uhu illa kitab Allah wa hadhihi as-sahifa faqal iqala wa sahifatun mu'allaqatun fi qirabi sayfi faqad kadzaba faqad kadzaba. Ini bantahan dari Ali bin Abi Thalib terhadap orang Syiah Rafidah. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib khutbahnya, barang siapa yang mengada-ngada atau mengaku-ngaku bahwasanya di sisi kami Ahlul Bait. Ya, di sisi kami itu dia dan keluarga Nabi yang lain, ada sesuatu yang kami baca. Ya. Ada sesuatu yang kami baca bukan Al-Qur'an yang sekarang. Selain dari Al-Qur'an yang sekarang. Dan selain yang ada dalam lembaran kertas ini. Qala wa sahifatu mu'allaqatun fi qirabi sayfi. Lembaran itu digulung kemudian dimasukkan ke dalam sarung pedangnya. Ya. Itu memang dikhususkan atau ditulis oleh Nabi melalui penulisnya kemudian diberikan kepada mereka Ahlul Bait. Isinya juga jelas, bukan rahasia. Isinya tentang sebagian undang-undang hukuman bagi mereka yang mencuri, di mereka yang mengambil sesuatu, maka ada diat-diatnya di situ dijelaskan oleh Nabi SAW dalam lembaran-lembaran kertas tersebut. Selain dari Al-Quran yang sekarang tersebar, kemudian selain dari apa yang ada di lembaran ini, barang siapa yang mengaku-ngaku kami menerima yang lain, ya, kami menerima yang lain, ya, faqad kadzaba, maka dia telah berdusta. Sementara orang Syiah sampai sekarang masih meyakini bahwasanya ada Al-Qur'an Dan ada Mushaf Fatimah namanya. Ya, Mushaf Fatimah yang dikhususkan untuk mereka Ahlul Bait yang dibakar oleh Utsman bin Affan. Jadi dahulu para sahabat itu benar-benar benci kepada Ahlul Bait. Ya, pokoknya ayat-ayat yang berbicara tentang kemuliaan Ahlul Bait mereka sembunyikan, mereka campakkan, mereka hilangkan, mereka hapus. Itu tuduhan-tuduhan dusta dan dimunculkan oleh kebencian mereka kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali sendiri yang membantah di sini. Bahwasanya kami tidak ada yang dikhususkan oleh Nabi dengan sesuatu apapun kecuali Al-Qur'an, itu bukan juga khusus. Ya. Kecuali lembaran-lembaran yang ada dalam sarung pedang saya ini, itu pun juga bukan khusus. Nabi SAW meletakkan itu agar Ali menjaganya untuk disebarluaskan. Dan sampai sekarang masih disebarluaskan ilmunya oleh para fuqaha, oleh ulama-ulama fikih tentang apa yang tertera dalam lembaran-lembaran tersebut. Tidak ada selain itu yang dirahasiakan oleh Nabi. Barang siapa yang mengaku-ngaku, berarti dia telah berdusta, kata Ali bin Abi Thalib. Dalam lembaran tadi ini dia, fiha asnanul ibili, ini tentang zakat bahkan. Di situ ada umur-umur unta yang dizakatkan, umur-umur unta yang dijadikan sebagai diat untuk denda pembunuhan. Jadi aturan-aturan hukum-hukum undang-undang yang dibuat oleh Nabi dalam bentuk tulisan tadi dan diletakkan di dalam sarung pedangnya Ali bin Abi Thalib. Wa asya'u minal jirahan, dan yang lainnya, undang-undang yang lain tentang masalah denda-denda ketika melukai orang lain, hukum kriminal, undang-undang hukum kriminal. Ya. Wa fiha, dan juga dalam lembaran-lembaran itu ada perkataan Nabi. Qala Nabi SAW, al-madinatu haramun. Ini yang tadi saya bacakan. Al-madinatu haramun ma baina airin ila thawr, faman ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wal nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu yawmal qiyamati sarfan wala adlan wala dhim wa dhimmatul muslimina wahidatun yas'a biha adnahum wa man idda'a ila ghairi abihi aw intama ila ghairi mawalih fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wal nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu yawmal qiyamati sarfan wala adla. Itu yang ada dalam lembaran tadi, undang-undang, hukum-hukum. Itu pun sudah disampaikan oleh Ali. Ya. Berarti tidak ada yang dirahasiakan oleh Nabi untuk keluarganya. Ya. Dalam urusan agama. Apalagi 2/3 Al-Quran. Ya. Apalagi 2/3 Al-Quran yang tidak dibacakan oleh Nabi. Itu hanya khusus untuk keluarganya, ahlu baitnya. Ya. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwasanya agama batil. Ya, agama yang benar-benar tidak berpedoman kepada Al-Quran. Bagaimana kita merasa seagama? Al-Quran berbeda. Ya, Al-Quran berbeda. Kitab suci berbeda. Kita yang baca berbeda. Bagaimana merasa seagama kita dengan mereka ketika yang mengumpulkan Al-Quran itu tidak dianggap sebagai Muslim? Dari mana dapat Al-Quran kalau bukan dari para sahabat Nabi? Memang Al-Quran itu di zaman Nabi tidak ada, kemudian tiba-tiba di zaman jauh setelahnya baru muncul Al-Quran. Ini kan semuanya tidak masuk akal. Jadi yang mengumpulkan Al-Quran sehingga dia menjadi sebuah Al-Quran, kitab yang dibaca, itu para sahabat Nabi, tidak ada yang lain. Emangnya ada di zaman Nabi itu selain dari sahabat yang disembunyikan oleh Allah nanti mereka yang menyimpan Al-Quran itu? Tidak, mereka adalah para sahabat Nabi. Ketika semua para sahabat Nabi itu dicela, bahkan dikafirkan, bagaimana kita mengimani Al-Quran? Dari mana kita dapat Al-Quran? Ya. Bagaimana kita dapat hadis kalau bukan dari para sahabat Nabi? Sehingga salah seorang ulama di abad yang kedua Hijriah, Abu Zur'ah Ar-Razi, dan mungkin seringkali saya bacakan ungkapan beliau ini. Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan, seniornya Imam Ahmad, ia mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq." Bila engkau melihat ada seseorang yang mencela satu saja dari sahabat Nabi, bukan semuanya, satu saja dari sahabat Nabi, maka ketahuilah dia adalah orang zindiq, orang yang benci agama, orang yang benci kepada agama Islam ini, orang yang memusuhi agama Islam, memusuhi Allah dan Rasulnya. Kenapa begitu keras engkau mengungkapkan kata itu, wahai Imam? Kata beliau, karena dalam agama kita seorang Muslim wa yakin bahwa Al-Quran itu adalah hak. Zalika bi annana nu'min atau naqul bi anna al-Qur'an haq. Al-Qur'an itu haq. Kita imani Al-Qur'an sebagai kitabullah. Kita imani hadis sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan kedua-duanya tidak akan mungkin sampai ke kita tanpa melewati sahabat. Tidak akan mungkin sampai kepada kita satu pun hadis tanpa melewati sahabat. Ya, tidak akan sampai kepada kita satu ayat pun kecuali melewati sahabat. Sahabat yang menghafalnya, sahabat yang membukukannya. Ya. Lalu apa, kenapa sampai demikian? Mereka sebenarnya bukan menginginkan para sahabat. Tidak ada pernah para sahabat berbuat salah kepada mereka. Celaan mereka itu kepada sahabat Nabi bukan tujuannya sahabat itu sebenarnya. Tujuannya bagaimana agama ini tidak diimani lagi. Kalau sudah tidak percaya kepada mereka yang mengumpulkannya, mana mungkin kita percaya kepada Al-Quran yang sekarang ini? Ya, sebagaimana sebagian orang menolak hadis Nabi, kenapa? Kan tidak tahu kita siapa yang membawa hadis itu. Ya. Makanya mereka hanya menerima Al-Quran. Mereka lupa bahwa Al-Quran itu juga manusia yang menyampaikan ke kita. Bukan tertulis dari Allah, kemudian disimpan, kemudian sampai ke kita. Para manusia juga yang menghafalnya, manusia juga yang membukukannya, tetapi mereka hanya menerima Al-Quran saja. Kalau hadis itu kita tidak tahu siapa yang membawanya, mungkin saja tidak hadis. Akhirnya mereka tidak mau menerima hadis. Kenapa? Karena pembawa hadis itu sudah diragukan. Kalau seandainya para sahabat Nabi itu sudah diragukan, dan bahkan hanya diragukan, dikafirkan, tidak akan mungkin kita beriman dengan Al-Quran ini. Tidak akan mungkin. Al-Quran ini mereka yang menghafalnya, mereka yang membukukannya. Kapan dibukukan? Di zaman Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar dikafirkan. Ya. Kapan ditetapkan sebagai bacaan yang disatukan bacaannya? Di zaman Utsman bin Affan. Utsman dikafirkan. Apalagi yang kita imani Al-Quran? Tidak ada Al-Quran lagi. Nah, ketika seorang Muslim tidak percaya kepada Al-Quran, habis agama. Jadi tujuannya bukan sahabat Nabi, sudah meninggal semuanya, tidak ada urusan lagi dengan mereka. Yang mereka inginkan, kita tidak percaya dengan agama ini. Kalau sudah tidak percaya dengan sahabat, tidak mungkin kita percaya dengan Al-Quran dan Sunnah lagi. Nah, mereka punya Al-Quran simpanan. Nah, mereka punya Al-Quran simpanan, entah di mana. Mana Al-Quran simpanannya, tidak tahu. Mereka pun tidak sampaikan mereka. Mereka juga baca, dan bahkan dikeluarkan di media-media bagaimana mereka bisa membaca hafalan luar biasa. Hafal mereka Al-Quran tersebut, tetapi mereka tidak beriman. Itu hanya sepertiga Al-Quran. Itu pun tidak ada yang penting dalam Al-Quran sekarang ini. Yang hilang itu, yang ditunggu-tunggu, Al-Quran Mushaf Fatimah itu 2/3 Al-Quran, dan itu yang Islam isinya. Akan kita beriman dengan sesuatu yang tidak ada? Bagaimana mungkin? Sebagai petunjuk hidup untuk sampai mengantarkan kita ke surga, dia tidak ada. Lalu apa yang kita gunakan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala? Secara konsekuensinya berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita surga, tetapi cari sendiri jalannya. Ya. Ini saya ciptakan Al-Qur'an, ciptakan surga untuk orang yang beriman, tapi coba kalian cari sendiri. Tidak. Allah Maha Adil, Allah Maha Penyayang. Dia ciptakan surga, dia ciptakan neraka, dan Allah bentangkan jalan untuk menuju surga, Allah bentangkan jalan untuk menuju neraka, dan Allah jelaskan ini jalan semuanya ke surga, ini tidak. Ya, kita tinggal pilih. Jalan para nabi, surga. Jalan pengikut-pengikut para nabi, surga. Siapapun yang mengikuti nabi, surga. Yakin harus. Kalau tidak yakin kita mengikuti nabi tidak ke surga, kemana lagi ke surga? Sementara nabi itu diutus oleh Allah untuk membawa manusia ke surga. Bukan kemana-mana. Ini yang perlu kita tekankan di sini. Jadi hadis ini bantahan untuk orang Syiah Rafidhah. Tapi mereka tidak percaya dengan kitab ini nih. Mereka punya Sahih Bukhari, Sahih Muslim sendiri. Mereka tidak percaya dengan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sementara semua kaum muslimin beriman dengan Bukhari dan Muslim, bahwasanya kitab yang tersahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Pegangan kaum muslimin di manapun, bila mana ada kata-kata diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada rasa nyaman kita. Makanya tujuan kita membacanya. Kita tidak perlu lagi berbicara tentang ini hadis tidak lemah, ini hadis lemah, ini tidak kuat. Dengan membacanya kita sudah merasa nyaman, karena sepakat semua kaum muslim ini kitab yang tersahih setelah Al-Quran dan setelah Al-Quran, kitabullah. Ini penjelasan bahwasanya Ali sendiri mengatakan tidak ada Nabi mengkhususkan kami dengan apapun juga. Tidak dengan Al-Quran dan dengan hadis-hadisnya. Ini buktinya. Ya, barang siapa yang mengaku-ngaku mengada-adakan berita bahwasanya kami punya yang lain selain dari Al-Quran dan selain dari lembaran yang isinya juga diberitahukan oleh beliau di sini, maka dia telah berdusta, kata Ali bin Abi Thalib. Habis cerita. Ya, ini kemudian di antara isi yang ada Al-Quran sudah jelas. Yang ada dalam lembaran-lembaran yang disimpan oleh Ali itu isinya pun sudah ada. Yang pertama tentang usia atau umur unta yang dipungsikan untuk sebagai pembayaran zakat, pembayaran denda, itu sudah ada patokan umurnya, usianya. Kemudian juga tentang hukum-hukum kriminal, al-jirahat, bila mana melukai. Makanya di sana ada hukum tentang barang siapa yang memotong satu jari saja, satu jari dari jari orang, maka dia akan dikenai 5 ekor unta dendanya. Mahal satu jarinya, 5 ekor unta. 5 ekor unta, bayangkan. Makanya orang-orang yang menuhankan akal. Ya. Bagaimana pula Islam ini? Terpotong jari, pembayarannya 5 ekor unta. Tetapi mencuri 2 dirham, potong tangan. Ya. Mencuri dengan 2 dirham, dipotong tangan. Kan enggak masuk akal itu. Dirham itu kan enggak sampai satu ekornya unta. Ya. Atau sebelah kaki unta. Sampai ini kan jari 5 di situ tuh, yang dipotong ini semuanya. Yang dicuri cuma berapa? Ya. Agama itu lebih mulia daripada jari jemari. Mencuri itu agama. Makanya dibantah oleh para ulama. Ketika tangan ini sudah berkhianat, maka rendah hukumnya. Tetapi kalau dia tidak berkhianat, satu jari itu mahal. Kalau dia sudah mengkhianati aturan Allah dengan mencuri, maka dia sampai jangankan tangannya, dirinya itu tidak ada harganya. Semua jasad tidak ada harganya. Makanya disuruh diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia berkhianat, tidak mau beriman dengan Allah. Lamma khanat hanat. Ketika tangan itu sudah berkhianat dan tidak mau patuh kepada Allah, maka harganya tidak ada apa-apa. Bahkan semua jari ini seharga berapa? Termasuk telapak tangannya, kan dipotongnya di sini. Dipotongnya di sini. Nah, semuanya ini tidak ada harganya. Dengan 2 dirham potong. Ya. Karena dia telah berkhianat, Allah mengancam, jangan mencuri. Anda tetap jaga mencuri. Makanya ketika dia berkhianat kepada Allah, harganya tidak ada. Tapi kalau dia tidak berkhianat, satu jari 5 ekor unta. Ya, ratusan juta. Harga satu jari dalam agama kita. Jangan, saya tidak punya uang, tolong potong tangan saya. Tidak. Bukan itu tujuannya. Tapi barang siapa yang menzalimi, maka itu. Satu buah jari, itu 5 ekor unta. Ini yang ada dalam aturan, yang ada dalam lembaran-lembaran tadi. Kemudian, qala Nabi SAW, di antaranya juga dalam kertas tadi adalah keterangan tentang keutamaan kota Madinah. Ya. Dan kaum muslimin benar-benar mencintai Madinah. Kecuali orang yang hatinya ada penyakit. Yang membenci Mekah dan Madinah, dari orang muslim, Mekah dan Madinah yang dibenci, berarti dalam hatinya ada penyakit yang luar biasa menakutkan. Ya. Dua kota ini, kota yang dicintai oleh orang-orang yang beriman dimanapun dia berada. Untuk kota Mekah, Nabi Ibrahim yang berdoa langsung, wa ja'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Maka semua manusia kaum muslimin ya tertarik dengan kota Madinah, rindu untuk datang ke kota Mekah. Begitu juga Madinah, kota Nabi. Tidak pernah pesan-pesannya kaum muslim, walaupun sebesar apapun biayanya, tetap mereka merindukan untuk datang. Ini orang yang beriman. Yang membencinya, dah bahkan ingin menghancurkannya. Bagaimana pula kita mengatakan dia beriman? Mengatakan beriman. Dan bahkan dari semenjak mereka dulu sudah berkuasa, maka itu sebagai sasarannya. Orang Syiah Batiniyah ya. Mereka menyembelih jemaah haji. Ya. Menyembelih jemaah haji dan sampai mereka merusak-rusak Ka'bah dan mengambil Hajar Aswad. Ini semuanya keturunan Abraha. Ya, keturunan Abraha. Apapun pengakuannya sebagai seorang muslim, agama Islam, tapi kalau sudah ada kebencian kepada Ka'bah, kebencian ingin melakukan kerusakan di tanah haram Mekah atau Madinah, ini luar biasa. ingin meledakkan diri untuk proses pengoboman, apapun alasannya, gerakan jihad, jihadnya membunuh orang-orang jemaah haji, jihadnya untuk menghancurkan Masjid Haram, jihadnya untuk melakukan pembunuhan di Masjid Nabawi. Orang beriman mana yang seperti ini? Ya, ancamannya termasuk dosa besar tadi, orang yang ingin meledakkan, ingin melakukan keonaran di sana. Man ahdatha fi hadza san. Di bulan suci Ramadan lagi. Ya, 2 tahun yang lalu kejadian peledakan di Madinah itu. Alhamdulillah Allah selamatkan para jemaah umrah, tetapi tetap saja menjadi korban orang-orang yang ingin menjaga keselamatan jemaah haji umrah. Negara Wahabi itu, mereka banyak jadi korban gara-gara mengamankan jemaah orang-orang, ya, orang-orang yang hendak beribadah di Masjid Nabawi, di Masjid Mekah, di, agar mereka berada beribadah dengan tenang, mengawasinya, menjaganya, memeriksa siapapun yang masuk agar beribadah dengan tenang, tidak ada rasa takut. Mereka jadi korbannya. Mereka jadi korbannya. Ya, tetap saja mereka sebagai ajaran yang keras membenci kaum muslimin. Semenjak kapan satu orang pun jemaah haji dibunuh oleh kerajaan Arab Saudi? Satu orang pun. Tidak ada. Justru sebagian negara kaum muslimin yang mengirimkan alat-alat peledak untuk diledakkan, dan sudah bukan rahasia yang tidak ketahui oleh orang sekarang ini. Sudah tersebar bagaimana pengiriman jemaah haji itu di bawah tasnya itu ada bahan-bahan peledak untuk peledakan, dan melakukan demonstrasi besar di tanah suci di sana, jemaah haji beribadah di sana. Ini yang harus kita pahami, kaum muslimin, kaum muslimat, siapa sebenarnya yang berada di atas kebenaran, orang yang beriman. Standarnya cinta Mekah, cinta Madinah. Tanya setiap kaum muslimin, cinta Mekah atau Madinah? Cinta Madinah. Cinta. Nah, siapa sekarang melakukan keonaran? Siapa sekarang yang menyerang, mengarahkan senjatanya ke sana? Kaum muslimin juga. Ya, kaum muslimin juga yang kelompok Houthi di Yaman, yang sengaja mengarahkan rudalnya ke Mekah untuk menyerang kota Mekah. Ini dari Abraha lah. Yaman kan Abraha dulu. Ya, menyerang Mekah. Ragu-ragu juga kita bahwasanya mereka ahlul batil. Ya, itu tanda bagi kita tuh yang membenci Mekah, membenci Ka'bah, membenci Madinah. Nabi SAW mengatakan, siapa yang melakukan kerusakan di sana, dilaknat oleh Allah. Orang beriman tidak akan mungkin melakukan kerusakan di dua tanah suci yang dicintai oleh kaum muslimin. Itu salah satu yang ada dalam kertas yang disimpan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang lain, wa dhimmatul muslimina wahida, dan dhimmah untuk orang muslim itu sama. Dhimmah itu kehormatan, penjagaan untuk setiap kaum muslim itu sama, kaum muslimin sama, tidak berbeda-beda. Bila mana satu saja seorang muslim menjamin keselamatan satu orang non muslim, maka seorang pun dari kaum muslimin manapun juga tidak boleh mengganggu kaum muslimin ini, orang non muslim ini. Satu orang saja muslim, dia mengatakan, ini orang non muslim ini saya yang menjamin jiwanya, hartanya, tidak boleh diganggu gugat. Satu orang saja, walaupun dia muslim biasa, tetapi dia memberikan jaminan aman, maka tidak ada seorang muslim pun yang boleh dan halal untuk mengganggunya, mencubitnya saja tidak boleh, jangankan untuk membunuhnya. Ini terjadi di zaman Nabi SAW. Ummu Hani, ya, sepupu Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi di Mekah itu, dia menjamin, memberikan jaminan untuk seorang kafir. Ini sepupu ini, saya memberikan jaminan jangan sampai dibunuh. Ali tidak, ini dia perusak besar, saya akan membunuhnya. Nah, bertengkarlah dua orang nih, sepupu nih. Ali tetap ingin membunuhnya, Ummu Hani tetap ingin menjaganya. Akhirnya Ummu Hani datang kepada Nabi SAW di Mekah itu, dan dia ini cerita tentang salat duha 8 rakaat itu, ceritanya hadis ini. Ummu Hani datang ingin jumpai Nabi, melaporkan Ali. Lalu Nabi SAW mendapatkan berita tersebut, mengatakan ini hadis ini antaranya, seorang muslim itu penjagaan jaminannya itu semua harus mengikutinya, tidak boleh seorang pun, kalau seorang muslim memberikan jaminan aman, maka tidak boleh seorang muslim pun untuk mengganggu gugat atau untuk menyakiti orang tersebut. Lihat, semua kaum muslimin merata, siapapun orangnya, walau seorang muslim yang tidak terpandang, tidak punya kedudukan, dia memberikan jaminan untuk satu orang saja, maka tidak boleh seorang pun untuk menyakiti orang tersebut. Kalau yang memberikan jamin aman itu pemerintah, tentu apalagi ketika dia ingin masuk ke negara kita, kan harus melewati paspor dan distempel visa, baik itu di negaranya atau di bandara. Masuk ke negara kita di bandara, stempel, silakan masuk, aman kamu di dalamnya. Stempel itu kan pemerintah yang punya. Nah, masuk dibunuh, dibom. Walaupun tujuannya untuk kerusakan misalnya, ya. Untuk ke pantai-pantai, ya. Untuk menampakkan auratnya, tetapi kan bukan kewenangan kita untuk membunuhnya. Jadi sudah dapatkan jaminan kesalahan terhadap di ke pemerintah. Kenapa diizinkan orang untuk melakukan kerusakan? Tetapi kita tidak boleh membunuhnya. Dan Nabi SAW mengatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah." Siapa yang membunuh seorang yang diberi jaminan aman, maka dia tidak menghirup harumnya surga. Itu orang non-muslim yang dibunuh. Masih saja dengan kajian-kajian seperti ini kita sebarluaskan, orang mengatakan bahwasanya ajaran yang disampaikan ajaran kekerasan, ya, jangankan kaum muslimin, non-muslim kita terjaga jiwa raganya bila mana tidak menyerang, bila mana tidak mengganggu. Kalau mengganggu kita, dan kita juga tidak mengatakan ini leher saya, bunuh saya. Tidak. Makanya Allah mengatakan, la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang untuk berbuat baik dengan sesama yang bukan seagama bila mana mereka tidak memerangi kalian, tidak membunuh kalian, tidak mengusir kalian negeri kalian. Tidak dilarang oleh Allah untuk berbaik-baik dengan mereka. Diperintah oleh agama. Nah, ini syariat Islam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Jadi itu yang juga ada di antara di dalam lembaran tadi. Nabi menetapkan setiap seorang muslim itu, semua kaum muslim itu penjagaannya, jaminannya itu sama, sama rata. Baik itu memberikan jaminan itu pemerintah atau orang yang paling rendah derajatnya dari kaum muslimin, dia berikan jaminan, maka dia tidak, orang yang dijamin itu tidak dibenarkan untuk disakiti atau dianiaya. Kemudian berikutnya, wa man idda'a ila ghairi abi, siapa yang mengaku menasabkan dirinya kepada yang bukan ayahnya, ini juga tidak benar. Ini dalam proses mengangkat anak, ini juga tidak benar. Mengangkat anak yang bukan anak sendiri kemudian nasabkan kepada kita, ya. Walaupun ini konteks hadisnya adalah orang yang menasabkan dirinya ke yang bukan bapaknya, ya, saya anak si Fulan bin Fulan yang bukan ayahnya yang penyebab lahirnya dia. Ini yang pertama. Yang kedua, yang senada dengan judul kita, awin tama ila ghairi mawali, atau dia menasabkan dirinya kepada yang bukan memerdekakan dirinya, maka ancamannya laknat Allah, malaikat, manusia semuanya, Allah tidak menerima darinya pada hari kiamat sorfan wala adlan, amal yang wajib atau amalan yang sunnah. Bayangkan, tidak diterima oleh Allah. Ancamannya sangat keras dari Nabi SAW. Dan itulah hadis yang terakhir. Hadis ini luar biasa, 3712, memberikan menyampaikan kepada kita beberapa hukum-hukum dalam agama. Terutama di sini ada bantahan bahwasanya tidak ada yang rahasia yang diberikan, tidak ada satupun yang rahasia yang diberikan oleh Nabi, dikhususkan oleh Nabi untuk Ali dan anak keturunannya. Tidak ada sama sekali. Nabi Ali sendiri yang menjelaskan demikian. Ali yang mengatakan, siapa yang mengaku-ngaku saya memiliki yang lain selain dari yang dalam Al-Quran dan aturan-aturan yang tadi disebutkan oleh beliau, maka dia telah berdusta. Betapa banyak pendusta-pendusta yang tetap meyakini bahwasanya Ali dan keluarganya memiliki satu hal yang spesial diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tersisa satu bab lagi dengan jumlah hadis berapa? 1, 2, 3, 4 hadis. Satu bab lagi dan insyaallah kita selesaikan besok, ya. Untuk bab yang ke-6 dan terakhir dalam kitab memerdekakan budak. Ya, menekankan mudah dan untuk kita lanjutkan ke kitab yang lebih menarik lagi, yaitu kitab jual beli. Ada dua kitab, ya, dua bab lagi, ya, 6 dan 7 dengan sekitar 6 hadis, ya, 6 hadis kita selesaikan besok insyaallah.